Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd, معاشر الإخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله، kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyaknya nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana sampai saat ini kita mendapatkan berbagai karunia yang bentuknya dapat dirasakan, dapat diraba, begitu pula nikmat-nikmat yang sifatnya maknawi, tidak tampak namun tersirat, itu keimanan, keistiqomahan, dan yang lain-lainnya. Enam, melanjutkan kajian kitab Mahiyyah Salafiyah karya Syekh Dr. Al-Ustadz Abu Usamah Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala, di mana kita sampai pada permasalahan bahwa di antara simah, begitu pula di antara karakteristik Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah al-thabat alal haq, kokoh di atas al-haq. Artinya mereka tidak berubah, mereka kokoh, mereka tidak goyang, tidak bergeming dengan berbagai syahwat, begitu pula syubhat, tidak sedikit-dikit berubah kesana kemari, bergabung kepada yang ini, kepada yang itu. Nah, ini semua bentuk-bentuk ketidakadaan al-thabat al-haq. Oleh karena Hudzaifah radhiyallahu anhu mengatakan, inna ad-dalalata haqq ad-dalalah أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف. Engkau menganggap ma'ruf yang sebelumnya engkau anggap mungkar, dan sebaliknya engkau menganggap mungkar hal-hal yang sebelumnya engkau anggap ma'ruf baik. Wa iyyaka wattalawuna fi dinillah fa inna dinallahi wahid. Hati-hati engkau dari perbuatan talawun, berubah-ubah warna, berubah-ubah golongan sesuai dengan misinya. Dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena agama Allah hanya satu, tidak berwarna-warni, tidak dua, tidak pula tiga, tidak berbilang, hanya satu. Maka jangan berubah-ubah warna, kokoh di atas al-haq. Telah disebutkan di antara contoh para imam, di antaranya Imam Muhammad rahimahullah, begitu pula Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, Nah, yang ini menunjukkan kondisi mereka bahwasanya mereka thabat al-haq, kokoh di atas al-haq. Nah, berikutnya berkata Al-Syekh hafizahullah ta'ala, wa wallahi man qara'a tilkum at-tarajim wa ta'ammala siyar as-salaf as-salih zahara lahu dhalika ayanan. Demi Allah, kata beliau, siapa saja yang membaca berbagai biografi para ulama tersebut, para imam, dan dia memperhatikan sirah salaf as-salih, maka akan tampak hal tersebut dengan segamblang-gamblangnya. Akan tampak adanya karakteristik tersebut pada mereka, adanya ciri-ciri tersebut pada mereka, yaitu diantaranya apa? Al-thabat al-haq, kokoh di atas al-haq. Kalau kita baca terjemahnya, biografinya para ulama, para salaf, kita akan tahu bagaimana mereka kokoh di atas al-haq. Seperti jabal yang syamikh, jabal yang gunung yang kokoh, kena angin enggak goyang, kena ini kena itu, tetap dia seperti itu gunung. Ya, gunung yang kokoh, yang mengakar. Beda seperti halnya kerupuk, kena angin sedikit kempes, misalkan melempem, ciut. Ini maka ahlus sunnah wal jamaah bukan seperti itu, tapi mereka adalah thabat alal haq. Qala fanzur fi tarjamatil imami Muhammad ibn Sahal ar-Ramli rahimahullahu ta'ala. Perhatikan biografinya Imam Muhammad bin Ahmad bin Sahal ar-Ramli rahimahullahu ta'ala. Muhammad bin Ahmad bin Sahal ar-Ramli, Abu Bakar rahimahullahu ta'ala. Hadha al-imam al-qudwa radiyallahu ta'ala anhu ardhah udhiya fi sabilillahi idha'an balighan. Imam ini sekaligus sebagai qudwa, teladan, seorang teladan, bahkan Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala dalam siarnya, dalam judulnya beliau menyebutkan asy-syahid. Asy-syahid artinya beliau disiksa dan diganggu di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam judulnya Dzahabi mengatakan asy-syahid, bukan menyebutkan namanya, tapi asy-syahid. Menunjukkan besarnya perjuangan Al-Imam Muhammad bin Ahmad bin Sahal ar-Ramli rahimahullahu ta'ala. Udhiya fi sabilillahi idha'an balighan. Beliau mendapat gangguan di jalan Allah dengan gangguan yang sangat besar. Sangat besar gangguannya. Qala al-Hafidh Dzahabi rahimahullah fi siyar fi tarjamatihi. Berkata al-Hafidh Dzahabi rahimahullah dalam kitab beliau As-Siyar, Siyar A'lamin Nubala, dalam biografinya Imam Muhammad bin Ahmad bin Sahal. Qala al-Hafidh Abu Dzar, berkata al-Hafidh Abu Dzar, sajanahu Banu Ubaid wa salabuhu 'ala sunnah sami'tu Ad-Darqutniyyah yadhkuruhu wa yabki. Berkata Al-Hafiz Abu Dzar, naam, sajanahu Banu Ubaid, beliau dipenjara oleh Bani Ubaid Al-Qaddah. Bani Ubaid Al-Qaddah yang sempat berkuasa di pemerintahan Bani Abbasiyah. Bani Ubaid Al-Qaddah yang mereka mengaku-ngaku sebagai sekte Fatimiyun, Fatimiyah. Nah, Syiah. Nah, di mana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kesempatan yang lain dalam Majmu'ul Fatawa tentang Bani Ubaid, wa haula'i Banu Ubaid Al-Qaddah ma zalat ulama'ul ummah al-ma'munun ilman wa dinan yaqdahuna fi nasabihim wa dinihim. Mereka ini Bani Ubaid Al-Qaddah, para ulama terus mencela, mencacati nasab mereka dan juga agama mereka. Dikritik nasabnya dan juga agama mereka. Wa yadhkuruna annahum min auladil majusi awil yahud. Dan mereka menyebutkan bahwasannya Bani Ubaid merupakan anak keturunan Majusi atau Yahudi. Bani Ubaid Al-Qaddah. Nah, yang mereka di antara yang pertama kali membuat-buat perayaan Maulid. Yang mereka mengaku-ngaku Alawi, keturunannya Ali. Naam. Itu Bani Ubaid. Dipenjara oleh Bani Ubaid, wasalabuhu, dan disalib. Disalib itu dipancang, ditancapkan di atas sebuah kayu orang tadi, kemudian dibiarkan sampai mati di situ, disalib. Ala sunnah, beliau dilakukan, diperlakukan seperti itu di atas sunnah. Sami'tu Ad-Darqutni yadhkuruhu wa yabki. Aku mendengar Ad-Darqutni rahimahullahu taala menyebutkan tentang Muhammad bin Ahmad bin Sahal Ar-Ramli. Dan ketika beliau menyebutkan tentang imam ini, beliau menangis. Beliau menangis. Nanti masih ada bagaimana ceritanya beberapa ulama tentang Muhammad bin Ahmad bin Sahal Ar-Ramli rahimahullahu taala. Wa yaqulu, ya'ni al-imamu, al-imam Muhammad bin Ahmad, dan beliau, yakni al-imam Muhammad bin Ahmad, berkata, wa huwa yuslakh, dalam kondisi beliau dikuliti. Nah, dikuliti kayak kemarin Idul Adha kambing. Nah, ini manusia dikuliti, masih hidup orangnya. Kalau kambingnya sudah mati kemarin dikuliti. kejam yang digetukan manusia dan dalam kondisi masih hidup. Kambing saja, sapi dikuliti ketika sudah mati, kejam. Wa huwa yuslah wa kana dzalika fil kitabi mastura. Ketika seperti itu beliau membaca ayat kana dzalika fil kitabi mastura, yang demikian itu telah tercatat di dalam Alkitab. Naam. Masih hidup, naam, terus dikuliti, disalib, dikuliti. Ini Al-Imam Muhammad bin Ahmad bin Sahal rahimahullahu ta'ala. Perjuangan mereka ini luar biasa. Bahkan dengan perjuangan mereka yang seperti itu, kita merasakan kenikmatannya sampai hari ini. Kita bisa membaca sejarahnya mereka, mendapat motivasi dari mereka, mendapat teladan dari mereka. Begitu pula ilmu-ilmu yang kita pelajari sampai hari ini dari mereka, para ulama yang telah berjuang, yang sudah berjuang, bahkan melakukan pengorbanan-pengorbanan, disiksa, dipenjara, dicambuk, dibunuh, bahkan maka di antara bentuk syukur kita adalah dengan mendoakan mereka rahimahullah radhiyallahu anhum. Begitu pula memuji mereka, memberikan udzur kepada para a'immatus sunnah. Begitu pula kita sebagai pewarisnya bersemangat untuk mendapatkan warisan tersebut yang dengan mudahnya alhamdulillah di hari-hari ini fasilitas yang sangat banyak mendukung kita untuk mempelajari ilmu-ilmu tersebut. Maka bersemangat kita semua mempelajari ilmu, belajar, mencatat, membawa buku, menulis, siapapun dia, tua, muda, besar, kecil, laki-laki, perempuan. Jangankan kita para imam, pegang pulpen, pegang pena, kita jangan merasa lemas, merasa lemah. Saya sudah cukup pensiun. Saya begini, duduk saja. Al-Ustaz Muhammad bin Umar As-Sawid, Ustazuna hafizahullahu ta'ala, menegur ikhwah-ikhwah yang menghadiri kajian ilmu, tapi kajiannya seperti orang-orang awam, jiping, ngaji, nguping, tidak bawa alat tulis. Al-Ustaz Muhammad mendidik siapapun, artinya beliau menasehati hal seperti itu. Terlebih santri, enggak nulis, santri enggak memperhatikan. Masa-masa emas belajar. Alhamdulillah duduk pakai AC atau kipas angin, nikmat walhamdulillah, enggak sampai diintimidasi, disiksa seperti beliau. Iya. Nikmat luar biasa, jadikan kesempatan yang seperti itu. Jangan disia-siakan, nanti datang waktu yang menghalangi kita dari thalabul ilm, baru tahu nikmat tersebut besarnya. Baru tahu besarnya nikmat tersebut. Hilangnya para pengajar, wafatnya mereka, atau hal-hal lainnya yang menghalangi kita dari belajar. Maka selama masih ada nikmat ini, maka manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Qala Ibnu Al-Akfani Nah, sebelum itu dikatakan oleh Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, qultu tardiduhu lil ayah dalilun ala annahu mu'minun biqada'illahi wa qadarih. Aku katakan bahwasanya pengulangan beliau, beliau disiksa sambil mengulang-ulang, kana dzalika fil kitabi mastura, kana dzalika fil kitabi mastura. Pengulangan beliau ini kepada ayat tadi merupakan dalil yang menunjukkan bahwasanya beliau mengimani qada Allah, takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Berkata Ibnu Al-Akfani rahimahullahu taala, ba'da an dzakara qissata salkhi, Ibnu Al-Akfani rahimahullah mengatakan setelah menyebutkan kisah dikulitinya Al-Imam Muhammad bin Ahmad bin Sahal Ar-Ramli rahimahullahu taala, walladzi salakhahu yahudiyyun, yang menguliti ini seorang Yahudi. Belum selesai beliau sampai di situ. Wa hadha as-sallakhul yahudi ta'allama lahu wa huwa yata'adzab hatta ashfaqa 'alayhi. Tukang kulit ini, orang yang menguliti ini seorang Yahudi tadi, dia merasakan kepedihan dan terazab, tersiksa ketika menguliti siapa? Al-Imam Muhammad bin Ahmad bin Sahal. Hatta ashfaqa alaihi, sampai sang Yahudi ini merasa kasihan sama sang imam tersebut. Kaif Yahudi kasihan sama orang bisa seperti itu, punya rasa kasih kepada yang disiksa. Dalam perintah Bani Ubaid yang memerintah ketika itu Syiah, bahkan mereka menyebutkan para ulama bahwasanya mereka kaum malahidah, kaum pengingkar. Fawada'a al-khinjara 'ala qalbih, kemudian dia letakkan khinjar, belati, seperti belati di bagian kalbunya Al-Syeikh Al-Imam Muhammad bin Ahmad bin Sahal. Wa qatalahu rahmatan bihi, kemudian langsung dibunuh. Dibunuhnya karena kasihan. Naam. Dari tadi disiksa terus enggak dibunuh-bunuh. Ya. Terus tersiksa beliau, maka Yahudi ini merasa kasihan, akhirnya langsung dibunuh sama dia. Langsung dibunuh. Nah, biar cepat mati, biar cepat selesai kepedihan yang dirasakan oleh Al-Imam Muhammad bin Ahmad bin Sahal. Qala fasulikha rahimahullah wa husyiyat ibnan wa sulib, maka beliau rahimahullah dikuliti dan dijejali rerumputan di mulutnya dalam siksaannya tadi. Dikuliti, dimasukin di mulutnya sampah-sampah, rumput-rumput. Naam, kemudian disalib. Nas'alullah as-salama. Yang seperti ini sudah terjadi pada para a'immah. Begitu pula orang-orang sebelum mereka. Bagaimana kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang-orang yang disiksa dari kalangan umat sebelum kita, yang mungkin telah kita baca di majelis ini hadisnya, hadis Bukhari dari Khabbab bin al-Arad radhiyallahu anhu. Dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisahkan, inna man kana qablakum kana haduhum, salah seorang di antara umat terdahulu sebelum kalian. Yudha'ul minsyaru ala mifraqi ra'sih, diletakkan gergaji di bagian atas kepalanya. Yang kemudian fayakhlus ma baina qadamaihi, sampai terpisah di bagian bawah antara kedua kakinya. Dibelah dari sini, keluar di antara kedua kakinya, terlepas. Tubuhnya menjadi dua. La yasrifuhu dzalika an dini. Yang seperti itu tidak memalingkan mereka dari agama mereka. Siksaan yang seperti itu tidak membuat mereka berpaling dari agamanya. Enggak kemudian mundur, murtad dari agamanya. Di antara mereka juga yumsyat bi amsyatil hadid, disisir dengan sisir besi. Ma baina lahmihi wa 'azmihi, disisir antara kulit dan dagingnya. Nah, sama seperti tadi, dikuliti juga. La yasrifuhu dzalika 'an dini, yang seperti itu tidak membuat mereka berpaling dari agamanya. Bagaimana pula kisah Ashabul Ukhdud, ya, yang diabadikan kisahnya dalam Al-Qur'an. Was-samaa'i dzaatil buruj wal yaumil mau'ud wa syaahidin wa masyhud qutila ashabul ukhdud an-naari dzaatil waqud idh hum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa ay yu'minu billahil 'azizil hamid. Allah bersumpah, was-samaa'i dzaatil buruj, demi langit-langit yang memiliki rasi bintang, wal yaumil mau'ud, dan demi hari yang telah dijanjikan, hari pembalasan, wa syahidin wa masyhud, dan demi yang bersaksi dan yang dipersaksikan. Diterangkan yang bersaksi di sini setiap orang yang menyaksikan dan mendengar kabar-kabarnya. Ashabul Ukhdud. Qutila ashabul ukhdud, telah dibunuh ashabul ukhdud, orang-orang yang dilemparkan ke dalam parit. An-nari dzatil waqud, pada api yang telah menyala-nyala, yang telah dinyalakan, dikobarkan apinya. Idhum 'alaiha qu'ud, dalam kondisi saat itu yang menyiksa duduk-duduk menyaksikan penyiksaan mereka. Nah, disiksa, dilempar, bahkan ada seorang ibu yang membawa bayinya. Ma'ruf kisahnya, yang kemudian bayinya berbicara ketika itu mendukung ibunya. Nah, untuk memperjuangkan agamanya. Wahum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, dan mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat, kaum musyrikin tersebut. Dan tidaklah mereka mendapatkan penyiksaan tersebut kecuali karena beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kaum mukminin jangan bergeming, kokoh di atas agamanya, istiqamah, meminta ats-tsabat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berusaha mengokohkan dirinya. Naam. Kata Syekh Al-Bukhari, suliba li ajli tamassukihi bis sunnah. Beliau disalib karena tamassuknya, berpegang teguhnya beliau kepada sunnah. Man alladhi yaqwa 'ala ma qawiya 'alayhi rahimahullah? Siapa yang kuat mengemban sesuatu yang beliau kuat mengembannya? Siapa yang kuat mengemban seperti siksaan yang terjadi pada beliau? Nah, disiksa luar biasa. Nah. Al-Imam Muhammad ibn Ahmad bin Sahal Ar-Ramli rahimahullahu taala. Dihafalkan, ini di antara nama para imam kita, Muhammad bin Ahmad bin Sahal Ar-Ramli Abu Bakar rahimahullahu taala. Qala al-Imam Abu al-Muzaffar As-Sam'ani rahimahullahu taala. ومما يدل على أن أهل الحديث هم أهل الحق هم على الحق أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم قديمهم وحديثهم. Kata الإمام أبو المظفر السمعاني رحمه الله, di antara yang menunjukkan bahwasannya ahlul hadith mereka berada di atas al-haq adalah bahwa apabila engkau menelaah, memperhatikan seluruh kitab-kitab mereka yang telah dikarang, ditulis dari awal sampai terakhirnya, baik mereka-mereka yang terdahulu ataupun yang belakangan, ma'akhtilafi buldanihim wa azminatihim wa taba'udi ma bainahum fid diyar, persamaan dengan adanya perbedaan negeri mereka, nah, yang satu di Syam, yang satu di Hijaz, yang satu di mana, dan seterusnya, mereka bermacam-macam negerinya, ada yang di Bukhara, ada yang di Naisabur, ada yang di seterusnya. Wa azminatihim, begitu pula adanya perbedaan masa mereka. Ada yang sekarang, ada yang baru. Nah, ada yang sudah sebelumnya mendahului. Wa taba'udi ma bainahum fid diyar, dan perbedaan jauh tempat tinggal mereka. Wa sukuni kulli wahidin minhum qatran minal aqtar, dan tinggalnya mereka, setiap mereka di satu tempat, satu iklim, dari iklim-iklim yang ada. Lau tala'ta, kalau kau perhatikan itu semua, wajadtahum fi bayanil i'tiqadi ala watiratin wahidah, kondisi mereka yang berbeda-beda seperti itu, baik masanya, waktunya, begitu pula tempat mereka. Kalau engkau perhatikan, engkau akan mendapati bahwasannya mereka dalam penjelasan akidah, keyakinan, mereka pada satu watirah, satu garis, baik yang di Syam, yang di mana-mana, semuanya sama akidahnya. Jadi perbedaan berjauhannya mereka tidak membuat mereka kemudian akidahnya si fulan ini, yang ini begini, yang itu begitu. Mereka satu, satu garis akidahnya. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang di Indonesia, yang di Saudi, yang di Yaman, yang di Emirat, dan seterusnya, semuanya ala watiratin wahidah wa namatin wahidin, dan satu apa namanya, satu pola, sama dalam akidah mereka. Yajruna fihi ala tariqatin la yahiduna anha, mereka menapaki akidah tadi di atau di atas satu metode, satu cara, satu tariqah, la yahiduna anha, yang mereka tidak berbelok darinya, yang tidak berpisah dari jalan tersebut. Wala yamiluna fiha, dan mereka tidak condong memisahkan diri darinya, tidak melenceng. Qauluhum fi dzalika wahidun, ucapan mereka dalam masalah akidah satu. Wa fi'luhum wahidun, perbuatan mereka pun satu. Nah, sama. Ulama yang di sini sama ulama yang di sana, sama perbuatannya, sama ucapannya, sama mu'taqadnya, akidahnya. لا ترى بينهم اختلافا ولا تفرقا في شيء ما وإن قل. Engkau tidak akan mendapati, melihat di antara mereka adanya perselisihan dan perpecahan dalam permasalahan apapun, wa in qalla, walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Demikian sifatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun mereka tidak saling mengenal, tidak tahu, belum saling berkenalan, saling berjauhan tempatnya, tapi mereka bisa di atas satu watirah, satu garis akidah yang sama. Yang seperti ini pun menunjukkan ats-tsabat 'alal haq, kokoh di atas al-haq, kokoh di atas al-haq. Artinya mereka mempertahankan itu semua sehingga mereka tidak berselisih, walaupun mereka berjauhan, walaupun mereka berjauhan. Balau jama'ta jami'a ma jara 'ala al-sinatihim wa naqaluhu 'an salafihim wajadtahu ka'annahu ja'a min qalbin wahidin. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, bahkan jika engkau mengumpulkan seluruh apa-apa yang terucap dari mereka, dari lisannya mereka, yang keluar dari mulut mereka, dan engkau coba perbandingkan dengan salaf, bagaimana ucapan mereka dengan salaf, wajadtahu ka'annahu ja'a min qalbin wahidin, maka engkau akan dapati bahwasannya seakan-akan itu semua datang dari satu hati. Nah, dari satu hati. Ucapan Syekh Fulan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah ataupun Imam Fulan, kemudian kita coba pasangkan dengan bagaimana penukilan dari salaf ucapan mereka, niscaya kita akan dapati bahwasanya mereka seakan-akan satu hati. Demikian. Saking apanya? Saking bahwasanya para Ahlus Sunnah itu mempertahankan betul-betul kekokohannya di atas al-haq. Artinya apa? Mereka tidak kemudian berputar ke sana kemari. Nah, nanti ganti warna ini, ganti warna itu. Bukan seperti itu kondisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Justru mereka kokoh di atas al-haq, satu jalan yang mereka tempuh, di atasnya istiqamah, sehingga di negeri manapun mereka berada, mereka sama ucapannya. Mereka sama ucapannya. Wajara ala lisanin wahidin, dan itu semua keluar seperti keluar dari lisan yang satu. Wahal alal haqqi dalilun abyan min hadza. Maka apakah keberadaan di atas al-haq, apakah dalil menunjukkan al-haq ada yang lebih jelas daripada hal ini? Artinya yang seperti ini, adakah dalil yang menunjukkan yang lebih jelas tentang al-haq? Artinya ini semua sangat jelas bahwasanya mereka yang berada di masing-masing tempat, yang berbeda-beda tempatnya, berbeda-beda masanya, yang kemudian dinukilkan dan penukilannya sama ternyata, bahwasanya ini menunjukkan dalil yang sangat jelas bahwasanya mereka di atas al-haq. Kalau mereka bukan di atas al-haq, niscaya mereka akan berbeda-beda. Nanti yang ini begitu akidahnya, yang ini begini, yang itu begitu, berubah-ubah. Tapi karena mereka dinukilkan satu kata, ini menunjukkan mereka di atas al-haq. Menunjukkan di atas al-haq. Nah, karena yang namanya ahlul batil, orang-orang yang di atas kebatilannya, tentu mereka akan tidak seperti itu kondisinya. Tidak seperti itu kondisinya. Qala ta'ala, beliau membawakan dalil. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat ke-82, afala yatadabbaruna al-Qur'an, apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an, merenungi, memahami, meresapi Al-Qur'an, walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsiran, seandainya Al-Qur'an datang dari selain Allah Subhanahu wa taala, niscaya mereka akan mendapati perselisihan yang sangat banyak. Seandainya mereka mendapat mereka seandainya Al-Qur'an datang dari selain Allah Subhanahu wa taala, niscaya mereka akan mendapati perselisihan yang sangat banyak. Menunjukkan bahwasanya mereka yang tidak banyak berselisih, mereka yang satu kata, mereka sedang beriktisam dengan Al-Qur'an, sedang berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Wa qala ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah pun berfirman dalam ayatnya, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah Subhanahu wa taala jami'an, seluruhnya. Wala tafarraqu, dan jangan kalian berselisih. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwanan. Dan ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kalian di saat kalian saling bermusuhan. Ya, di zaman dahulu, zaman jahiliyah, bermusuhan, pertikai, saling berlawanan. Fa'allafa baina qulubikum, kemudian Allah persatukan hati-hati kalian yang tadinya berselisih, bertolak belakang, berseteru, kemudian Allah satukan hatinya. Nah, Khazraj dan Aus, begitu pula yang lainnya. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwanan, sehingga kalian dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala menjadi bersaudara. Pendahuluannya apa tadi? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah semuanya, dan jangan berpecah belah. Maka dengan nikmat Allah yang jauh, yang dekat, yang masa dahulu, yang masa sekarang, mereka bersatu, mereka berkumpul, walaupun tidak semasa, tidak setempat, akidah mereka satu, ajaran mereka satu. Ini menunjukkan bahwasanya mereka thabat alal haq. Nah, demikian penjelasan